Dia ini seorang tabi'in, Nabi, kalau jumpa dengan Nabi, sahabat, kalau jumpa dengan sahabat, tadi jumpa dengan tabi'in, tadi jumpa dengan tabi'in, tadi. Kita sekarang tahu berapa kali tabi'in. Nama Ja'ir bin Amr Sahal Basri, dia berjumpa dengan Anas bin Malik, dia berjumpa pula dengan Abdullah bin Mas'ud, dia banyak belajar dengan sahabat Nabi, dan dia punya jiran tidak Islam. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sakit, tidurlah dia di bilik. Jirannya datang ke pintu. Good morning. Sebagai Islam dia kata, assalamualaikum. Dia masuk, dia tengok, mana Hasan Al-Basri? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tak boleh duduk di luar. Dia tak pilih dalam, sebab dia tak bangkit dari katil. Lalu kemudian jirannya yang tak Islam tadi masuk dalam, sampai di dalam bilik dia tengok ada wihak bejana, tempat menampung air. Wahai Al-Hasan Al-Basri, ya itu yang ada di sudut bilik apa? Itu maksudnya menampung air muncul dari atas. Air muncul dari atas, dari mana? Dari atas. Air apa? Saya tak tahu. Jiran dia kalau tak salah, itu air dari toilet saya. Najis, turun ke bilik tempat tidur. Berapa lama kau menahankan air toilet bocor? Apa kata Imam Al Basri? Isu nasana sudah berpuluh tahun. Berpuluh tahun kau tak ada impor pada saya. Andai kau tak sakit dan aku tak masuk bilik ini, mungkin sampai mati aku tak tahu. Agama apa yang mengajarkan anda mencari dunia Hasan Basri? Saksikanlah wahai Hasan Basri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam bukan kerana Hasan Basri membawa pedang masuk Islam. Dia tak kancung belum. Dia masuk Islam kerana akhlak berjiran tetap pada kerana Islam. Bagaimana kalau tentang berjiran itu bersyahadat? Bagaimana kalau dia sama-sama satu masjid? Kita sekarang ini mengaku muslim, mengaku orang Islam, tapi perbuatan kita tak tahu menangis dengan orang lain. Dalam Islam diajarkan idza atisa, kalau dia bersin, masyarakat ya Allah, walaupun kita tak kenal, tapi nampak kalau tanahnya Islam lah, dia pakai baju, pakai topi haji, pakai nampak dia dari Islam, dia bersih kita kan, ya Alhamdulillah. Tapi hari ini kita tak ada mau tahu, nak mati nak pingsan, bukan urusan saya. Bersih itu dia, saya pingsan kan kita pegang. Macam mana hubungan kita dengan sesama manusia? Kalaulah kita boleh masuk surga kerana tahajud saja, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, faqul rabbuka al-akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dia tak turun ke bawah, dia hanya di atas saja, tahajud tegak, rukuk sujud tahajud tegak, rukuk sujud tahajud, zikir baca Quran sampai malaikat maut datang. Tapi dia turun ke bawah. Dia ada jiran, dia ada kawan, dia ada bersahabat, dia ada kawan dekat rumah. Jiran kita itu yang mana jiran kita itu? Kata Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan ada dua. Satu Sufyan Ibn Uyainah, rumahnya di Makkah, guru Imam Syafi'i. Satu lagi Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri duduk di Kufah, Iran. Dua-dua pulang besar, tapi tua Sufyan Al-Thawri. Kata Imam Sufyan Al-Thawri, jiran itu 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tidak terlampau jarang, tidak pula terlampau rapat. Sebab dalam perjalanan dari kemarin tadi ada beberapa kilometer baru nampak satu rumah. Maknanya tak terlampau jarang, tak terlampau rapat. 40 rumah itulah yang mesti kita jaga. Kerana walaupun kita ada orang yang kaya, yang banyak harta, mudah jauh di tepi belukung mata dekat dua hari barulah orang tersedar, dah datang banyak lalat, bau bangkai, rupanya orang sudah meninggal dunia. Tak ada lagi tutur sikap sabar, tak lagi ada salam. Oleh sebab itu berjiran. Di mana kita jumpa dengan jiran kita? Kita jumpa dengan jiran masa sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke bila kita lepas sembahyang ini bersalaman? Kata Imam Nawawi, bila sebelum sembahyang kita tadi dah bersalaman, sebelum sembahyang kita bersalaman, lepas sembahyang kita salaman balik, hukumnya mubah, boleh. Tapi bila sebelum sembahyang tadi kita masuk Allah Akbar, lepas salaman kita bersalaman, hukumnya sunnah. Bila sebelum sembahyang tak ada salaman, lepas sembahyang baru kita bersalaman, musafarah, dan hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu masa sembahyang bersalaman. Itu jiran apa? Sebab kita belum mana kita kenal? Mungkin sekarang tak lagi datang ke rumah. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok subuh nampak juga. Tapi ada suatu subuh dia tak datang. Mana dia? Mereka akan datang ke rumahnya di tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sakit-sakit apa? Dia bagikan obat, dia senangkan hati, sabar ya, sabar. Awak sakit berapa hari? Tidak dua hari. Sebulan dan dua bulan tak lagi. Sabar. Allah berikan ujian. Tapi hari ini orang sama-sama satu surau, sama-sama satu masjid, tapi tak lagi ada kenal mengenal. Kata orang Arab, la salam wala kalam. Salam. Oleh sebab itu maka saya amat sangat bersenang hati selama di Brunei Darussalam. Masya Allah, malam tadi di masjid kami asli ramai, subuh tadi pula di masjid Ar-Rahman ramai, tadi kita diikuti sosok ramai. Saya sangka petang dia saja tak ramai kan, orang banyak tidur petang, tidurnya ramai. Masya Allah, malam nanti tak ada ramai juga. Esok subuh lagi, esok barulah saya pulang ke Jakarta, ramai juga. Itu jiran apa? Ya. Kenal dia di mana? Dulu kami sama-sama mampu di diskon. Selepas meninggal pun ingin tetap juga bersama. Nanti bila aku mati, kau bawa jenazahku ke depan pintu kuburnya. Ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pintu kuburnya terbuka, makamkan aku di samping kuburnya. Pesan siapa itu? Abu Bakar jiran Rasulullah. Bila aku mati nanti, datang ke pintu makam Rasulullah, ucapkan salam. Bila terbuka pintunya, kuburkan aku di samping makamnya. Sampai sudah meninggal pun ingin bersama. Meninggal Abu Bakar Siddiq, umur 63 tahun, 2 tahun jadi khalifah, dibawa ke makam pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, selamat untuk engkau wahai Rasulullah. Ini kami menjalankan pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat kiran engkau dulu. Pesan dia kelak kemati bawakan ke makam pintu Rasulullah. Tiba saja kunci pintu terjatuh dan terbuka, maka dimakamkanlah di samping makam Rasulullah SAW. Hari ini orang Islam ada yang berpesan, apa kata dia? Bila kamu mati, jangan dia dekat-dekat jenazah. Ada orang Islam bersyahadat sama-sama sembahyang satu surau, sama-sama menghadap Ka'bah kiblat yang sama, Fatihah surah yang sama, Allah Rabb yang sama, Muhammad SAW Nabi yang sama, akan menghadap Allah yang sama. Tapi sebelum meninggal dia panggil anaknya, nah, ada wasiat yang ingin ayah sampaikan. Apa itu ayah? Anak engkau, cucu engkau, cucu keturunan ke bawah, jangan nikah dengan dia. Apa yang terjadi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tanazahu, jangan berkelahi. Fatafsadu, kalau kamu berkelahi maka kamu akan gagal. Wa talhabari hukum, maka kamu kehilangan semangat. Kalau sudah kehilangan semangat, tak kaca jatuh ke batu, berkecaya tak dapat direkat kembali. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit pun obat akan bisa. Oleh sebab itu maka tidak ada silap salah. Inja akum fasiqun binaba'in. Kalau ada datang orang membawa fitnah-fitnah, dilarang kering. Dalam kering datang api sedikit terpapar, hancur, bergebing, menang, jadi arah. Kalah, jadi biru. Tanamannya yang hijau tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu maka bila datang orang ingin melaga kita, mengadu domba kita, fatabayyanu, klarifikasi. Tabayyun, perjelaslah permasalahan. Jangan susah. Saya jumpa Ustaz Abdul Somad itu, nampak saya di YouTube baik lah. Nampak saya di TV One nampaknya baik ya, tapi bila kami jumpa di Brunei Darussalam, kesalahan pun tak boleh. Banyak betul bodyguard from Qatar sedang kawal. Macam mana ni? Tentu kita perlu memperjelas. Ustaz ni kurus, tangan dia kecil. Kalau semua ini menarik, lepas. Dia sangat lebih jauh. Apa maknanya? Ada hal-hal yang ingin dijaga. Dia bukan sombong, dia bukan angkuh. Oleh sebab itu maka tak mudah suruhan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan kamu berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni min ismun, karena sebagian sangka itu adalah dosa. Suzon, sedangkan betulnya ini satu dosa. Apa yang salah? Dua yang dosa. Suzon, kita suzon pada dia. Betul suzon kita, salah suzon kita. Dua kali dapat. Maka tak ada cara lain selain daripada husnuzon. Husnuzon pikiran saya lebih baik orang. Rupanya kita punya kawan terbaik, hanya saja yang merosak kita adalah suhuzon. Oleh sebab itu maka berjiran tetangga ini diatur oleh agama Islam. Saya yakin dan percaya hari ini kita mulai ramai di masjid ini adalah kerana kita baik berjiran tetangga. Amin. Sampai-sampai ke masjid pun ada sesetengah orang yang bila dia ke masjid, biasa orang masuk masjid tengok dulu semua. Bila masuk masjid tengok di mana jiran saya. Oh dia bisa kasih saya. Bila dia bisa kasih saya. Macam Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari lupa nak tengok dia di mana. Sebab masuk masjid. Oil maghdubi alaihim wa rabbalin. siapa sahaja yang ada tiang panjang sepadan, kemudian diam-diam dialih, tak ada orang nama, dialih sejengkal saja, apa ini syibrit sejengkal, sejengkal saja kau alih sepadan, tubiqah, dililitkan di leherku, sebaik ardi, tujuh lapis tanah ke bawah, akan dililit engkau pada dirinya. Alhamdulillah, Allah SWT, saya sejengkal tak pernah. Terus, dimumpin saja. Kenapa kita dihadapkan Allah adalah orang yang zalim? La takum minas zalimin, jangan menjadi orang-orang yang zalim, aniaya kepada orang lain. Sesungguhnya kita bukan aniaya pada jiran kita, tapi kita adalah menganiaya diri sendiri. Ada pula sebagian orang lain, bila dia sudah baik, dia sudah soleh, dia sudah sembahyang, dia sudah puasa, dia sudah berzakat sedekah, cukup. Jiran bukan urusan saya. Dalam Islam kita mesti selamatkan dia. Orang Islam tak boleh egois. Orang Islam tak boleh anak. Yang penting anak selamat. Ante, antum masuk neraka bukan urusan saya. Kalau Islam tak boleh, kita mesti selamatkan mereka. Bila kita ingin menyeberang jalan, tiba-tiba sedih datang mereka dengan cepat. Kita tarik tangan jiran kita. Kita takut ada eksiden, dia mati. Tapi tak banyak orang yang menyelamatkan tangan jirannya dari riba, menyelamatkan tangan jirannya dari syirik, menyelamatkan tangan jirannya kerana tidak memakmurkan masjid rumah Allah. Zahirnya dia perhatikan, jasadnya dia takut luka, takut dia kena matahari hitam, tapi terkena azab Allah, dia tak peduli. Itu anak jiran awak, kenapa? Asal anak saya tidak, anak jiran saya nak mati-matilah. Oh, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum kan khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kuntum umat Muhammad SAW, umat terbaik. Syaratnya apa? Ta'muna bil ma'ruf, ajak buat baik, wa tanhauna kar, larangan dia buat mungkar, wa tu'minuna lillah, beriman kepada Allah. Ada tak Allah katakan, kamu umat terbaik karena masjid kamu besar, kamu umat terbaik karena sedekah kamu banyak, kamu umat terbaik karena kemakmuran kamu hanya setahun. Nah, kamu umat terbaik kalau kamu ajak orang buat baik, kalau kamu larang orang buat mungkar, dan kamu sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, saudaraku, itu haram. Jangan, saudaraku, itu tak baik. Jangan, saudaraku, itu perbuatan maksiat. Itulah yang membuat kita boleh bersama. Bagaimana nanti dia ada? Ba'aduhum awliya Allah. Yang di dunia saling tolong-menolong, di akhir akan saling tolong-menolong. Tapi orang yang di dunia ini berkawan, saling bermusuhan, saling berkelahi, saling menyalahkan. Gara-gara engkau lah aku pakai narkotika, gara-gara engkau, sebab engkau lah aku menggunakan dada, sebab engkau lah aku memakai sabu, sebab engkau lah aku minum khamar. Kata teman sahabat jiran dia pula, engkau pun salah juga, masa aku ajak kenapa kau mau? Aku mau sebab terima kasih saudaraku, sebab engkaulah aku tahu tazkirah, sebab engkaulah aku tahu Ustaz Abdul Somad akan datang ke kampung Bahamah kita, sebab engkau yang bagikan iklan di Instagram, FB dan www.youtube.com. Like and share. Inilah amal-amal jariah yang menghantarkan kita ke dalam surga, dan sampai masanya dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaqatun yudhilluhum Allah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tempat berlindung kecuali lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. ijtama alaiya, berkawan, berjiran, bertetangga, bersahabat karena Allah, watafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Kenapa engkau baik dengan dia? Karena kami berjumpa dengan Allah, kami berjumpa disebabkan Allah, kami bersahabat karena rumah Allah, kami berjumpa karena menyebut nama Allah. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Imam Syafi'i bersahabat dengan Imam Hambali. Berbeda dalam masalah fikah. Imam Syafi'i supaya subuh pakai kurun. Allahumma adina fiman hadain wa afina fiman afain. Imam Hambali siapa lebih belum meninggal? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Hambali meninggal 241 hampir 50 tahun. Aku kata Imam Hambali, da'amtu li Syafi'i fi salati arba'ina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun. 40 tahun berkawan hidup meninggal duluan. Kudoakan Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Saya tak minta tuan-tuan doakan saya 40 tahun. Pak Haji yang ini. Maghrib, Isya, Subuh, Subuh. Lepas itu nak lupa, lupa. Doa ke Ustaz Abdul Somad, nak minta doakan aku Ustaz. Ustaz nak minta doa kamu sikit Ustaz. Doakan saja majikan Abdul Somad dalam Husnul Khatimah. Ya sekarang. Supaya cukup amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi umur tak boleh ditambah, tapi niat baik boleh menambah amal. Umur tak boleh ditambah, tapi niat baik boleh menambah amal. Malam sebelum tidur ya tahajud. Sebelum tidur ya tahajud. Ya Allah, malam ini ya tahajud. Terjaga azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tak jadi tahajud, dapat pahala tahajud. Tidur jadi itu sholat dari Allah SWT. Ya tidak, tapi nanti tidak malam. Ini yang malam sudah. Tidak betul, sekali-sekali okey lah. Apa maknanya kita ajak kawan kita, kalau malam ada pula tahajud call. Assalamualaikum, brother, tahajud kita malam ini. Hai kawan, kirim message, pulih kita malam ini, baca Al-Quran. Awak ni ria lah. Siapa ria? Watawasaw bilhaq, watawasaw. Besok, bila ada grup WhatsApp, ikut kalau grup itu mengajak kita kepada amal soleh. Bila ada kelompok tazkirah, ikut. Bila kelompok itu mengajak kita kepada Allah. Tapi kalau dia membawa kita lalai, lupa, jauh daripada ulama, maka ingat, berkawan di dunia hanya sementara. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara kadang berada. Kenapa sayang ibu sepanjang jalan? Karena mak kita sayang sampai ke akhir. Kenapa sayang ayah di simpang jalan? Bila mak kita meninggal, dia berbeda di simpang. Kenapa sayang saudara kadang berada? Ada dia, ada kita, kaya dia, kaya kita, sedang bersaudara. Sehat dia, sehat kita, sedara bersaudara. Kerja dia, pencet kita, tak sedara berkawan. Sayang saudara ada berada. Tapi kalau sayangnya kerana Allah sampai ke liang lahat pun tetap didoakan. Andai mana cuma bersomat, maka tetap orang Brunei dan Salam mengirimkan doa. Allah maafir lagu wa rahaku wa afihi wa ma'adu. 2-3 hari dapat berita di internet, Ustaz Abdul Somad baru jadi pulang dari Jakarta ke Mekah, baru minum kopi pagi, batu mati. Ya maaf, di situ mati dia juga. Mestinya sedih, dan harus sedih. Apakah putus persahabatan persaudaraan Abdul Somad? Tidak. Andai bila tak nak berkirim Al-Fatihah sebab ada ikhtilat antar ulama, tinggalkan yang istilah, tapi tidak ada yang tak ikhtilaf. Apa itu doa? Doa tak ada yang ikhtilaf. Tapi katanya yang sampai hanya doa anak soleh saja Ustaz Abdul Somad. Doa sampai walaupun dari jiran, dari kawan. Itulah maka kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, bila engkau lalu di perkuburan bakti, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla biar minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum lahikum ya Allah musallimina wa muslahirina salam ala wa lalu wa lafiyah. Untuk apa kita doa dari itu? Biar tak kenal dengan dia. Selama masih jalan la ilaha. Jadi masa di tengah jalan dari bandar Sudirman, saya tengok sebelah kanan makam. Saya dah nak assalam tadi. As. Padahal kita tak ada hubungan darah, kita bukan jiran, tapi kerana bersama-sama hamba Allah. Apalagi orang yang pernah termakan makanannya, terminum air minumnya, hutang emas dapat dibayar, hutang bumi bawa mati. Bagaimana kita membalas kebaikan dia? Sebab dialah kita tahu solat berjamaah di masjid, sebab dialah kita tahu keutamaan Al-Quran, sebab dialah kita tahu bagaimana berbakti kepada ibu bapa. Oleh sebab itu jadilah sahabat jiran, berjiran kita di dunia ini, mudah-mudahan berjiran pula kita di akhirat. Ada orang-orang yang berkata, Ustaz Abdul Somad, rasa-rasanya saya cukuplah berjiran dengan dia di dunia ini. Kalau boleh di akhirat, jangan jumpa dia. Sakitkan sakit hatinya, sakitkan dendam kesumatnya, sakitkan marahnya. Padahal sifat orang yang bertakwa, apa kata Allah SWT? Kepada jiranmu, akhlakmu kepada kepada sahabat-sahabatku, masya Allah, tabarakallah. Inilah inti daripada agama Islam. Salat, apa makna daripada salat? Inna salata tanha 'anil fahsya. Haji, apa makna haji? Ada sesetengah orang haji, lulus belum pergi haji, jemput kedua datang, tapi lepas haji belum tak dibuat, haji dibuat. Tuan haji. Bukan di situ letak haji kita. Haji kita adalah manakala kita mampu melepaskan keangkuhan, kesombongan, merasa diri lebih, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih mulia, merasa diri segala-galanya. Dan saat itulah ada perubahan dalam diri. Alhamdulillah, Allah semua itu dulu orang sebelum berangkat haji sombong, masya Allah. Sekarang sombong juga. Itu dulu masya Allah, tapi sekarang dia dah baik. Mana dia? Mati. Ah, soalnya tak nak jadi orang baik, orang baik cuma mati. Ini tak betul. Kita mesti luruskan cara kita berpikir bahwa kebaikan yang kita tanam hari ini tidak ada kerugian sama sekali. Sedangkan pagi ditanam tumbuh juga rumput. Konon lagi lah memang rumput itu betul kita tanam takkan tumbuh pagi. Oleh sebab itu maka berbuat baik kepada berbuat buruk jangan sekali. Berbuat baik berpikir-pikir, tapi berbuat buruk jangan pernah terlintas dalam pikiran. Terbuat andai pernah dilakukan, segera bertobat meminta maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, garanti masuk surga. Apa yang dia nak bagi Allah? Apa kata Allah? Wa sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku kasih ya Muhammad, aku beri kau. Hari Rabu, beliau naik ke atas mimbar. Beliau meninggal hari Isnin, lahirnya Isnin, hijrah ke Madinah Isnin, sampai di Kuba Isnin, wahyu turun hari Isnin, meninggal hari Isnin, puasa hari Isnin. Mudah mengingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hari Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, 5 hari sebelum meninggal dunia naik ke atas mimbar. Man kuntu jalantu lahu zahran fa'ala zahri. Jiran-jiranku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, dulu masa aku mencabut kuda dan unta, ada orang tegak di ujung sana, ujung cambuk itu kena kundanya, tapi dia tidak menuntut balas, hatinya masih sakit. Mereka sendiri. Man kuntu satabtulah mirwan. Aku banyak menyampaikan khutbah di atas mimbar ini. Kalau kata-kata aku menyinggung perasaannya, sakit hatinya, agak erdi. Ini harga diri Muhammad. Kalian setiap dirubah. Salah satu yang ketiga, siapa yang pernah aku pinjam duitnya, tuntut balas. Datang seorang sahabat, inna laka alaiya salasa rahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Muhammad sallallahu alaihi. Kata Nabi kepada Fadl, ada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, anak Abbas, sepupu Nabi. Aku kata Nabi, ilfah ya Fadl, Fadl bayar sekarang ini. Nabi yang dijamin masuk surga saja tetap meminta tuntut balas kalau pernah ada kulit yang terbuka, tuntut balas kalau pernah ada hati yang tersinggung, tuntut balas kalau ada hutang piutang. Tapi manakala dikatakan kulit terluka, tak ada yang minta balas. Hati sakit, tak ada yang minta balas. Tapi manakala ternyata hati sakit tidak dimakan, tapi bukan duit ini tak beraksi. 3 dirham kata Nabi itu wahai Allah, mati syahid tidak terkena azab kubur, mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, mati syahid tidak akan dihisab, mati syahid terus saja masuk ke surga. Illa dain, kecuali hutang. Hutang kepada orang lain mungkin kita tak pikirkan, hutang kepada orang lain mungkin kita catat, kita tulis, kita ingat, tapi hutang kepada jiran kita anggap dekat rumah aja, esok-esok ingat, kita lupa kan, kita tak ingat, atau pura-pura tak ingat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka Allah, masya Allah, tak apa-apa. Tadi saya mulai tak kira pukul 4, sekarang dah pukul 4:40, cepat betul waktu berlalu dengan kiraan yang baik. Saya biasa bagi kita sekira 60 menit sesuai dengan yang tertulis di di tempat air minum. Tapi di sini 30 menit, sebab kecil. Kita lagi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah bila masih ada jiran yang mengingatkan kita tentang sholat kita. Bersyukurlah. Selanjutnya kita menganggap yang namanya nikmat itu adalah harta, rumah besar, kereta mewah, duit banyak, itu nikmat. Tapi nikmat yang paling abadi adalah ketika ada jiran yang mengajak kita sholat berjamaah, ketika ada jiran yang peduli kepada masjid kita, ketika jiran yang masih ada perhatian kepada tazkirah. Kira-kira tazkirah nanti siapa kita jemput, Ustaz Fulan, kira-kira nanti tazkirah kita pukul berapa kita buat, masih ada perhatian kepada tazkirah. Inilah nikmat yang besar mesti kita syukuri. Janji Allah, la in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat ini, la azidannakum, akan kutambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu tidak pernah mensyukuri, inna adzabil syadid, azab itu amat sangat menyakitkan. Dicabut Allah nikmat itu. Nikmat hari ini adalah nikmat berjiran dengan orang-orang soleh. Orang soleh kalau dia marah, dia tidak sampai menzalimi. Itu selesa sedapnya berjiran dengan orang soleh. Kalau dia senang, dia tidak buat kita sakit hati. Kalau dia marah, dia tidak akan zalimi. Dan ada berjiran yang tidak soleh, kalau dia senang, maka dia buat kita merasa sakit hati. Sebab dia tunjuk